Setahun berlalu, kisah cinta yang dulu kini terkenang lagi, tak mampu ku hapuskan. Saat dalam tidur selalu bermimpi tentangmu, mengusik lamunan seakan membunuh harapan. Di antara kita telah berpisah lama, tiada ikatan, hanya satu impian. Nyatalah sudah kau dan aku berpisah, tapi mengapa kenangan masih menggoda? Kini daku seakan dalam lingkaran dosa, menggapai harapan yang sia-sia. Ku akui memang akulah yang bersalah, mengingkari sumpah janji suci. Masih mampukah aku bertahan untuk lupakan dirimu kasih? Masih adakah tersisa cinta dalam goresan luka hati ini? Berpisah lama, tiada ikatan, hanya satu impian. Nyatalah sudah kau dan aku berpisah, tapi mengapa kenangan masih menggoda? Harapan yang sia-sia. Ku akui memang akulah yang bersalah, mengingkari sumpah janji suci. Masih mampukah aku bertahan untuk lupakan dirimu kasih? Masih adakah tersisa cinta dalam